السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نوية التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. حكي عن بعضهم أنه بكى فقيل له لما تبكي؟ هل مات أبوك؟ قال أبكي لأعظم من ذلك. قيل له هل ماتت أمك؟ قال بل لأعظم من ذلك. قيل لما؟ قال فاتتني صلاة الجماعة أو ما هذا معنى. Kemarin dijelaskan bagaimana mereka para ulama salaf, para ulama terdahulu, mereka sangat memuliakan, sangat mengistimewakan salat berjamaah, karena mereka melihat bahwa salat berjamaah itu keistimewaan, keutamaannya luar biasa. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa dikatakan di pembahasan kita sebelumnya bahwasanya kalau misalnya tidak ada keistimewaan dari salat berjamaah, kecuali keistimewaan, keutamaan membaca amin bersamaan dengan imam, itu sudah sangat cukup. Sudah sangat cukup menjadikan support semangat kita dalam berjamaah. Tapi sekalipun misalnya tidak ada hadis sama sekali yang menjelaskan, menerangkan keistimewaan salat berjamaah, akan tetapi kita memerhatikan dan melihat bahwa Nabi tidak pernah salat sendirian, itu sudah menjadi cukup bukti kuat bahwa salat berjamaah ini adalah hal yang sangat luar biasa. Hal yang sangat luar biasa. Kenapa? Buktinya Nabi tidak pernah meninggalkan. Kalau Nabi itu tidak pernah meninggalkan satu perkara, berarti perkara itu sangat-sangat istimewa. Seperti salat berjamaah, seperti qiyamul lail, dan yang lain sebagainya, itu berarti sesuatu yang sangat istimewa, berarti sesuatu yang sangat luar biasa. Sehingga para ulama salaf itu, mereka kalau tidak bisa sholat berjamaah, mereka itu sangat menyesal, seperti menyesalnya atau bahkan lebih menyesal, seperti menyesalnya orang yang baru bertobat. Orang yang baru bertobat, menyesal dia karena melakukan kemaksiatan, karena melakukan kemungkaran, kejelekan, menyesal dia. Para salaf ketika ketinggalan atau tidak berjamaah, menyesal luar biasa. Seperti kehilangan uang, harta yang sangat banyak bagi orang yang senang dengan harta. Menyesal. Karena itu kemarin diceritakan oleh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas, bagaimana beliau mengatakan kepada orang yang datang kepada beliau ketika putranya meninggal, dan beliau menyampaikan musibatud din a'zam min musibatid dunia. Musibah dalam agama itu lebih besar dari musibah karena dunia atau di dunia. Karena musibah agama bisa kehilangan surga, bisa kehilangan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gampangnya gini, hotel itu kan ada kelasnya, ada kelas melati, ada bintang 3, ada bintang 4, ada bintang 5. Layan terbaik itu bintang 5 misalnya. Tapi ketika kita lewat atau terlambat beberapa menit saja, menggugurkan kita, menggagalkan kita dapat bintang 5. Jatuhnya kita dapat bintang 4, bintang 3, atau nggak dapat bintang 4, nggak dapat bintang 5, malah kelas melati. Nyesel dia. Kenapa? Hanya kan kurang beberapa menit. Terlambat beberapa menit. Padahal malah enggak terlambat untuk bintang 5. Tapi karena terlambat hanya beberapa menit, nyesel dia. Emang dia sakjane bintang 5. Enggak tepat ini, itu, dan yang lain. Sebagainya nyesel dia. Kenapa? Telat beberapa saat, seperti orang mau berangkat naik pesawat. Telat dia beberapa saat toh, ketinggalan. Wah, rugi dia, merasa rugi dan menyesal dia. Wah, nyalahkan yang lainnya. Ini gara-gara ini dan lain sebagainya. Telat beberapa saat saja, sudah enggak boleh masuk. Sudah enggak bisa masuk, dan yang lain nyesel dia. Mereka juga gitu. Ketika mereka ketinggalan jamaah, nah berarti telat beberapa saat mereka, sehingga mereka tidak berjamaah. Wah, menyesal mereka. Menyesal mereka, sedih mereka. Karena itu ketika ada sebagian orang yang saleh, orang yang ahli taat kepada Allah Subhanahu wa taala, nangis. Nangis. Ada orang yang mengetahuinya tanya, "Lima, tapi kenapa kamu menangis? Karena apa?" Karena pasti ada sesuatu. Orang menangis itu pasti ada sesuatu. Gak mungkin menangis tanpa ada sesuatu. Anak kecil aja menangis karena sesuatu. Karena minta susu. Atau minta belikan ini, itu, dan yang lain sebagainya. Atau juga karena lapar. Pasti ada sesuatu. Nah ini menangis. Ditanya, "Lima, karena apa?" Sebelum dijawab, ditanya lagi, "Hal mata abu, apakah ayahmu mati? Apakah ayahmu meninggal?" Dijawab sama dia, "Abki li a'zam min dhalik." Aku menangis bukan karena ayahku mati, tapi aku menangis karena sesuatu yang lebih besar dari itu. Lebih besar daripada itu. "Hal matat ummuk?" Anggapannya orang itu yang lebih besar berarti ibu. Karena ibu itu, sebagaimana perintahnya Rasulullah, kita dianjurkan lebih menghormati, bahkan 3 kali. Ummuka, ummuka, ummuka, thumma abu. Ibumu, ibumu, ibumu, lalu ayahmu. Perintahnya Rasulullah dalam memuliakan dan mengagungkan orang tua. Karena itu ketika pertama pertanyaan ayahmu, "Enggak, aku menangis lebih karena lebih besar dari itu." Ibunya berarti. Kalau enggak ayah, ibu. Katanya dia enggak. "Hal mata tumuk?" Nah, tidak. Jawabannya sama. "Bali a'zam min dhalik." Aku menangis bukan karena meninggalnya ibuku juga, tapi aku menangis karena hal yang lebih besar daripada itu. Orang itu bertanya lagi, "Kalau gitu karena apa?" Kalau tidak karena orang tuamu meninggal, baik ayah atau ibumu, karena sebab apa kamu menangis? Karena tangisannya enggak wajar. Kalau kita sakit mungkin nangisnya biasa. Dan ketahuan gara-gara loro. Lah ini enggak sakit, nangis. Lah sudah dewasa, enggak mungkin nangis mulai kepingin permen. Enggak mungkin juga nangis karena ingin es krim. Kenapa? Sudah tua, sudah dewasa. Lah, biasanya orang yang dewasa itu menangis karena beberapa hal. Orang tuanya meninggal, anaknya meninggal, itu kebanyakan. Ini enggak, ayahnya enggak, ibunya enggak. Dan dia mengatakan lebih agung dari itu, lebih besar daripada itu aku menangis. Aku menangis karena lebih besar daripada itu. Ditanya, "Apa?" Jawab dia, "Fatat di sholatul jamaah." Aku ketinggalan sholat jamaah. sekali yang sepele itu. Ada gara-gara sembahyang jamaah nangis, tak pikir kehilangan duit 1 juta. Kalau kita duit lebih berharga dari daripada salat berjamaah. Sehingga kita menganggap, waduh ketinggalan jamaahku, iso jamaah meneng. Lalu duit, besok itu duit meneng. Kehilangan duit 1 juta, apakah gak bisa dapat duit lagi? Bisa dapat, tapi kenapa kita gak menangis karena tinggalan berjamaah? Kenapa? Kita tidak memahami, kita tidak mengerti, kita tidak mengetahui betapa besarnya sholat berjamaah, keistimewaan, keutamaannya yang telah disediakan. Nabi pun gak mau ketinggalan, sehingga tidak pernah ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi meninggalkan jamaah. Para salaf juga gitu. Bagaimana mereka sangat mengikuti Nabi SAW sehingga mereka pun tidak mau ketinggalan sholat berjamaah. Bahkan mereka terkadang sampai nyewa orang hanya untuk supaya sholat berjamaah dengan dia, nyewa, bayar. Hanya untuk apa? Sholat berjamaah dengan dia. Loh, itu kan berarti menunjukkan kepada kita, menjelaskan kepada kita, menerangkan kepada kita bahwa sholat berjamaah itu luar biasa. Sampai Nabi. Nabi itu tidak memperkenankan seorang laki-laki sholat di rumahnya. Bahkan Nabi mengatakan apa? Mengibaratkan kalau misalnya tak obong rumahnya mereka, tak bakar rumahnya mereka. Itu menunjukkan bahwasanya apa? Nabi sangat tidak senang kalau mereka itu sholat sendiri atau sholat di rumah. Khususnya bagian dekat dengan masjid. Sampai mengancam seperti itu Nabi SAW. Nah ini karena apa? Menjelaskan dan menerangkan kepada kita berarti istimewa berjamaah itu. Dan sholat berjamaah itu istimewa. Karena itu kita harus latih diri kita untuk bisa selalu melakukan sholat berjamaah. Nah sholat itu selain berjamaah, kita dianjurkan dalam sholat itu untuk khusyuk. Bukan sekedar sholat, bukan pokoknya sholat, tapi dianjurkan untuk sholat itu dengan khusyuk. Sebagaimana menjadi tanda keberuntungan seseorang itu kalau mereka yang menjalankan sholat dengan khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Benar-benar beruntung orang yang beriman. Orang beriman yang bagaimana yang beruntung? Yang mereka saat menjalankan sholat, saat mengerjakan sholat, khasyi'un, khusyuk. Lah orang bisa khusyuk dalam sholat, itu butuh ilmu. Orang yang berilmu aja belum tentu bisa khusyuk. Butuh benar-benar memahami dan mengamalkan ilmu. Lah kok ada orang yang gak ngerti ilmu, gayai sok sembayangi khusyuk. Gak masuk akal. Kenapa? Orang khusyuk itu butuh ilmu. Dia apa dia gak ngerti ilmu bisa khusyuk? Lah khusyuk itu kan dia bisa khusyuk, bisa memahami apa yang dia baca, merenungi apa yang dia baca. Kalau dia gak ngerti, apa yang dibayangkan? Apa yang direnungi? Nah, sedangkan kita khusyuk itu harus apa? Membaca. Lah orang yang khusyuk itu mengetahui apa yang dikerjakan. Mengetahui apa yang dibaca. Nah, sedangkan banyak orang yang sholat, dia gak tahu apa yang dia baca. Bahkan setelah sholat kalau ditanya, kok mau maca sholat surat apa? Dia sendiri enggak tahu. Lalu terus dia ngomong, "Lek rame ngene aku sembayange enggak khusyuk. Terus lek sepi kan khusyuk ah." Padha ae rame ora padha enggak khusyuk. Gayane apa? Lek rame ngene enggak khusyuk. Kaya lek sepi khusyuk. Lah orang khusyuk itu butuh ilmu. Kalau enggak berilmu, enggak mungkin bisa khusyuk. Tidak mungkin bisa khusyuk. Harus tahu ilmunya. Lah sholat itu butuh khusyuk. Lah kalau kita mau khusyuk ya harus tahu ilmunya. Ilmunya sholat, yang berhubungan dengan sholat. Kemudian apa yang kita baca, apa yang kita kerjakan harus kita ketahui. Jadi itu bukan pokoknya sholat akhirnya. Bukan hanya sekedar mengerjakan sholat, tapi dia benar-benar melakukan sholat. Karena itu kata-katanya sholat itu iqamatus sholat. Mendirikan sholat. Nah, mendirikan sholat itu dikerjakan dengan pengetahuan. Sehingga dia benar-benar memahami sholat. Ngedekno bangunan. Nah, orang ngedekno bangunan ini, dia tahu. Nah itu bangunan berdiri tegak. Bukan apa? Gawe tembok. Nah, gawe tembok ini belum tentu orang ngerti. Pokoknya nempel no, padha mek wong ngelim. Lah orang ngelim itu belum tentu ngerti, pokoknya dia taunya nempel no lem dicep no. Belum tentu ngerti. Tapi kalau orang ngerti, beda cara ngelimnya. Sekalipun sama-sama nempel no, tapi beda cara ngelimnya. Lihat anak kecil. Kita misalnya yang dewasa tahu kalau layangan sobek cara nempelnya ya apa ro. Beda dengan anak kecil. Coba anak kecil. Layangan suwe di kau nempel. Awur-awuran. Terus pokoknya nutupi yang sobek. Karena dia gak ngerti. Tapi yang ngerti. Nutupi yang sobek. Tapi bagaimana cara nempelnya? Beda. Sama tukang jahit. Kita kalau sobek, kita sendiri mau jahit, wis pokoknya ya apa ketutup. Asal masukkan jarum dengan benang, wis wis tak ketok, wis tak ketutup. Tapi kalau tukang jahit, enggak. Jahit tadi itu dipikir dulu. Sekiranya jahitan ini bagus dan tidak terlihat. Enggak asal jahit, enggak asal nutupi. Sama dengan orang sholat. Lah kalau kita ini sekedar sholat, hanya sholat. Belum memahami sholat. Lah mereka yang memahami sholat bisa menjalankan sholat dengan khusyuk. Nah, ini yang penting. Bukan hanya berjamaah tapi juga harus khusyuk. Makanya terkadang sholat sendiri itu lebih afdol dari berjamaah. Terkadang sholat sendiri itu lebih afdol dari berjamaah. Kapan? Kalau berjamaah gak bisa khusyuk, kalau sendiri bisa khusyuk. Nah itu tingkatannya siapa? Orang yang bisa khusyuk. Nah kalau belum khusyuk, yo afdolan jamaah. Ojo dak jamaah, wis dak iso khusyuk dak berjamaah. Keliru. Kalau enggak bisa khusyuk itu ya rajinlah berjamaah. Tapi kalau misalnya bisa khusyuk kalau salat sendiri, ya salat sendiri lebih afdol daripada berjamaah. Tapi itu kalau memang benar-benar bisa khusyuk, jangan dijadikan dalil. Aku lek sembahyang dhewe kok iso khusyuk. Lek jamaah dak iso khusyuk, makane aku dak tau berjamaah. Dijadikan dalil. Ya coba aja kalau memang kamu memang bisa khusyuk kalau sendirian sih coba tak ucali mercon. Lek jingkat, lek melayu. Ya berarti enggak khusyuk itu walaupun sendirian. Karena orang khusyuk itu enggak tahu apa yang terjadi di kanan kirinya. Itu orang khusyuk. Enggak perlu apa-apa. Wis benar-benar hilang dia. Salatnya. Ngarepe apa, mburine apa, pinggire apa enggak perlu. Yang jatuh nah itu orang khusyuk. Itu orang nek diuncali mercon mundur pindah dah khusyuk berarti ya berarti lek ngono aja ngomong aja dikai dalil lek ijenan aku khusyuk lek jamaah ndak khusyuk lek sik diuncali mercon sik wedi. Nah mudah-mudahan yang kita harapkan mudah-mudahan kita bisa rajin salat berjamaah dan mudah-mudahan nantinya kita bisa belajar menjalankan sholat dengan khusyuk dan baik. Amin Allahumma amin wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin.